Baik, bolehkah membantu pembangunan musala yang kita tahu bahwa musala itu diadakan kegiatan-kegiatan bid'ah? Allah alam, kalau musala atau masjid itu aslinya kan tempat kebaikan. Kalau itu dilakukan kebid'ahan, ya dosa atas mereka. Tapi kalau itu madrasah itu beda, karena itu sifatnya bukan apa? Itu tempat pengkaderan, ya kan? Kalau masjid aslinya kan milik apa? Kaum muslimin. Ya. Sepertinya enggak apa-apa. Kita bukan membantu kebid'ahannya, itu masjid aslinya untuk kaum muslimin. Ya kalau itu dilakukan kebid'ahan, ya dosa atas mereka. Tapi beda kalau itu yayasan bid'ah, kita bantu, ini beda. Ini masjid, ya beda insyaallah. Apa hukumnya sholat di masjid yang dalam masjid itu ada gambar-gambar makhluk bernyawa walaupun gambar itu di dalam sampul buku dan di halaman buku pelajaran? Ya sah-sah saja. Sah-sah saja. Karena bukan syarat sahnya sholat di masjid kalau masjid itu ya tidak ada gambar-gambarnya. Artinya kalau itu ada gambar misalnya di perpustakaan masjid, ya sah-sah saja sholat di situ. Lebih baik sholat jamaah di mana, antara di masjid yang di situ kebanyakan kaum khawarij atau di masjid yang di situ ada kegiatan bid'ah? Carinya enggak ke gini. Kalau memang enggak ada kecuali, kalau enggak ada kecuali ini sudah. Orang bisa mengukur mana yang lebih ringan, ya, madharatannya, kemudian sholat aja kemudian cabut. Enggak usah lama-lama di situ nanti, ya kalau memang terpaksa adanya itu sudah, hanya yang penting kan sholatnya, ya kan, saya sholat cabut, ya jangan berlama-lama di situ. Apakah warna merah masuk pada warna yang tidak disukai Rasul, gitu ya? Warna ma apa nih? Apakah warna, saya nggak tahu. Kalau yang dimaksudnya warna merah, itu Rasul melarang memakai kain yang merah semata. Tapi kalau merahnya ada motifnya, garis-garisnya itu nggak apa, mengapa? Atau merah kemudian ada putih, dikasih misalnya pinggirnya putih atau hitam, ininya misalnya bajunya merah terus ininya apa? Ada hitamnya. Ini enggak apa-apa. Ini bukan merah semata. Rasul pernah pakai pakaian merah. Tapi kata Ibnu Qayyim, "Pak, merahnya di situ bukan merah semata, ada garis-garisnya." Jadi boleh pakai warna merah, tapi tolong ada motif lain. Ya, apakah itu putih atau hitam sehingga tidak merah semata. Ya. Apa hukum wanita haid memegang atau bahkan membuka dan membaca kitab yang di situ terdapat nukilan ayat atau surat Al-Quran? Tidak mengapa. Yang tidak boleh kan kalau memegang mushaf Al-Quran. Kalau dia megang tafsir yang di situ ada ayatnya atau megang buku agama di situ ada ayatnya, ini tidak apa-apa. Artinya boleh. Ya. Yang dilarang kalau dia menyentuh Al-Quran, mushaf Al-Quran. Karena Rasulullah mengatakan la yamassul Qur'an illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Ada seorang bertanya kepada Ustaz A tentang suatu masalah, karena belum marem ia tanyakan lagi kepada Ustaz B dengan pertanyaan sama, tapi jawaban Ustaz A dan Ustaz B berbeda. Bagaimanakah sikap yang benar yang harus dilakukan oleh orang yang bertanya tersebut, karena yang bertanya adalah orang awam. Yang namanya seorang yang ditanya, apakah itu ustadz atau yang lainnya, itu biasanya menjawab sesuai dengan pertanyaan. Ya, sesuai dengan yang difahami dari pertanyaan. Kalau misalnya ada pertanyaan sama ditanya kepada si A dan si B, tapi kok jawabannya beda, maka dia lihat dari dua orang tadi yang lebih bertakwa, lebih apa? Ya, mendalam ilmunya dan hujah-hujahnya apa lebih kuat, itu yang diambil. Ya. Bukan karena misalnya ini lebih senior, ini bukan, tapi ini dalilnya lebih kuat, ya, argumentasinya lebih kuat, ya. Jadi dilihat di sisi itu. Ustaz, bila seorang suami tidak merasa cukup dengan istri satu, apakah seperti suami tersebut tidak bersyukur dan tidak qanaah? Gimana itu? Kalau enggak merasa cukup terus gimana? Kalau enggak merasa cukup kemudian berzina, ya jelas itu enggak bersyukur itu. Kalau dengan merasa cukup, artinya enggak bersyukur di sini gini. Dia kalau enggak nambah lagi khawatir terjatuh ke dalam perzinahan. Sementara dia itu mampu untuk nikah lagi, ya, ya dia nikahlah dengan jalur yang benar. Ya. Tapi kalau dia nggak cukupnya kemudian berzina, datang ke tempat-tempat pelacuran, ya ini jelas dia tidak bersyukur ya tidak, karena hanya seperti itu. Ustaz, apakah benar antum membolehkan, antum berarti saya, antum membolehkan memakai songkok nasional? Pantaskah seorang salah memakainya sementara tidak ada asalnya memakainya? Suruh memakainya adalah ahlu bid'ah dan non-muslim. Hukum asalnya, kita mengatakan hukum asalnya, pakaian itu, hukum asal itu halal, kecuali yang itu adalah bentuk tasyabuh dengan apa? Orang-orang kafir, ciri khas orang kafir. Itu enggak boleh. Ya. Kalau itu ciri khas orang kafir, enggak boleh, karena al-aslu, hukum asalnya pakaian, ya, bahasa boleh. Kamu mau ngomong bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa boleh terserah. Pakaian pun terserah. Asalkan dia menutup aurat, asalkan itu bukan kekhususan pakaian orang kafir. Seperti itu yang saya fahami dari penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullah, bahwa hukum asalnya yang namanya pakaian itu apa? Hukum asalnya adat yang berlaku di situ tidak mengapa. Kecuali ada adat yang maaf saja. Ya, itu bertentangan dengan agama. Kalau di sana ada adat pakaian yang seorang wanita kalau memakainya maaf saja. Transparan, kelihatan perutnya. Mungkin ada enggak? Adat seperti ini enggak benar, ya kan? Oh, namanya adat kan kekayaan daerah. Kita harus apa namanya? Jaga. Kita katakan, memang di zaman Rasulullah enggak ada adat. Orang-orang muslim punya adat nyembah berhala. Apakah dibiarkan? Jadi yang namanya adat, ada yang benar dan ada yang salah. Yang benar silahkan, yang salah enggak boleh. Ringkasnya, saya belum pernah mendengarkan dari seorang pun yang mengatakan memakai songkok nasional itu haram. Dan hukum asalnya pakaian yang itu adalah adat kebiasaan suatu daerah, selama itu tidak ada tasyabuh menyerupai orang-orang kafir, boleh hukum asalnya. Hukum asalnya apa? Boleh. Gak tahu dari siapa orang melarangnya, ya. Tapi tentu yang pakaian warna putih lebih bagus. Peci putih ya lebih bagus tentu. Karena Rasulullah mengatakan ilbasu min siyabikumul bayad. Pakailah pakaian kalian berwarna putih. Tapi kan tidak harus putih. Karena Rasulullah pernah pakai sorban hitam, pernah pakai pakaian warna hijau, pernah pakai pakaian warna merah. Tidak harus. Terserah. Ya. Jadi sisi bolehnya itu bukan karena itu kan dipakai oleh semua orang, ya kan? Bukan. Selama tidak ada pelanggaran syariat, ya, tidak ada pelanggaran syariat, tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa. Walaupun bukan berarti kita anjurkan ayuhan nas kalian semua pakai songkok nasional, kan tidak. Terserah orang mau pakai songkok gaji, mau apa terserah. Dan sebagian orang itu marah. Orang belum haji sudah pakai sarung putih. Saya ini untuk haji terus ya menjual tanah sekian ya petak. Maksud dia, ya namanya haji itu mahal loh. Kamu apa namanya? Niru-niru apa orang haji padahal belum haji. Nah, ini keliru. Siapa yang membatasi peci putih harus haji? Ya kan? Nah. Seorang suami hendak berpoligami, tetapi sebelumnya ia meminta izin kepada istrinya agar istrinya ridho dan lebih menenangkan hatinya besok ketika suami sudah beristri lagi. Apakah ini menyelisih sunnah? Insyaallah ya tidak. Ya baguslah, ini dalam rangka saling apa? Komunikasi yang baik. Sesuatu yang kamu butuh kemudian butuh dikomunikasikan lebih baik daripada sesuatu yang kamu butuh tapi menimbulkan yang tidak baik. Jauh-jauh hari sebelum terjadi sudah dikomunikasikan, dimusyawarahkan, lebih baiklah. Ya daripada ujuk-ujuk seperti itu mungkin akan timbul yang tidak baik. Bismillah, mohon nasihatnya. Bagaimana cara mendidik istri agar menjadi orang yang berhati-hati dalam membelanjakan nafkah pemberian suami tidak boros? Caranya, kamu yang belanja, istri tinggal masak, ya kan? Gak usah repot-repot, kamu yang belanja, istri yang rumah tinggal apa? Masak, kan gak kelihatan borosnya, ya? Kan kayak gitu, ya? Itu insya Allah cara yang paling mudah seperti itu, ya? Seperti itu, Allah Alam. Ustadz, ada orang yang bermalas-malasan mencari harta. Dia berdalil dengan kisah Maryam yang cuma sekedar menggoyang pohon korma, Allah beri rezeki yang banyak. Jadi enggak usah terlalu serius dalam menjalani sebab. Benarkah pendalilan seperti ini? Maryam itu seorang wali dari wali-wali Allah. Dia mengandung anaknya yaitu Isa, kemudian melahirkan. Dalam keadaan melahirkan, yang namanya wanita itu kan kondisi fisiknya lemah dan mentalnya lemah. Sudah seperti itu suruh menggoyangkan pohon korma. Padahal pohon korma itu biasanya buahnya itu gak mau jatuh. Pohon korma itu kayak gelugu. Orang menggoyangkan gelugu ya kan. Ini perintah dari Allah kepada Maryam. Sedangkan kamu apa diperintahkan kayak Maryam suruh menggoyangkan pohon kelapanya orang punya satu? Kan tidak. Maryam disuruh menggoyangkan pohon apa? Korma kan berjatuhan. Dan di situ kata sebagian orang yang nifas itu bagus kalau makan korma. Ya. Orang yang nifas melahirkan itu bagus makan korma ya, untuk misalnya menggantikan ya darah atau apalah ya, sesuatu yang dibutuhkan. Jadi ini gak benar ini. Berdalil seperti itu gak benar. Bukti yang lain, para sahabat Nabi, apakah mereka hanya tinggal di masjid? Orang-orang muhajirin, mereka sibuk dengan dagang. Orang Ansar sibuk dengan apa? Pertanian. Abu Bakar dagang, Umar dagang, ya Abu Talhah bertani, berkebun, ya. Kalau dia mengatakan itu, Abu Hurairah dan beberapa sahabat kan tinggal di emperan masjid. Jawabannya, mereka itu para santrinya Rasulullah mondok, yang mereka memfokuskan waktunya untuk belajar. Yang mereka itu Abu Hurairah dan teman-temannya itu enggak punya tempat tinggal, enggak punya pekerjaan, dan mereka apa namanya? Duduk di majelis Nabi di saat orang pada sibuk bekerja. Gambarnya kayak santri lah, ya kan? Seperti itu. Kalau ada mengatakan, "Ah, mereka kan pengangguran." Kita katakan, "Eh, sembrono kamu. Ashabus Suffah kamu bilang pengangguran. Mereka itu orang-orang yang menghafal hadis Nabi." Setelah mereka itu mendapatkan hadis Nabi, mereka mengulang-ulang hafalan. Dan mereka adalah garda terdepan dalam membela Nabi. Kan Nabi kan target pembunuhan dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang musyrikin. Kalau sahabat muhajirin sibuk dengan dagang, Ansar sibuk dengan pertanian, Rasulullah terancam nyawanya, siapa yang garda terdepan yang siap untuk menghalang-halang mereka? Ashabus Suffah. Jangan kira mereka itu gak punya kerjaan. Mereka ya di garda terdepan kalau ada sesuatu yang mengancam nyawa Rasulullah. Dan mereka orang yang pertama kali menjalankan perintah Rasul di saat orang pada sibuk kerja. Dikira mereka orang pengangguran. Mereka orang menghafal hadis Nabi, menjaga Nabi dari ancaman musuh, ya, menjalankan perintah Nabi di saat orang-orang pada sibuk bekerja. Nah, mereka itu orang yang banyak jasanya terhadap Islam. Ustaz meminta-minta tidak untuk memperkaya diri. Misal minta-minta cabai, garam kepada tetangga, apakah ini juga tercela? Minta cabainya berapa? Kalau minta cabainya sekarung, minta garam, kan garam sekarang mahal loh. Minta garam seember. Ya. Kalau kita misalnya beli bakwan, aduh gak ada cabai ini, kita ada cabai punya tangga. An minta ya cabai dua, insya Allah wajar. Jadi dilihat mintanya berapa dulu. Minta cabai tapi sekarung, minta garam seember, ya, ini gak wajar. Insya Allah tidak mengapa kalau itu sudah ada sisi kedekatan. Dan bahkan mungkin tetangga senang kalau kita saling apa? Ya, seperti ini. Tapi andai kata tidak, tentu lebih bagus. Andai kata pakai jurus ngempet, itu lebih apa? Lebih bagus. Walaupun itu insya Allah tidak mengapa, karena sifatnya hanya ringan lah, ya kan, cabai. Tapi tadi gak banyak loh, ya, sekedarnya lah. Ya, sudah untuk masak atau apa. Mengambil harta orang lain yang sepele tanpa izin. Tapi biasanya kalau ada orang pasti yang punya mengizinkan, apakah hal ini tetap berdosa? Ini definisi sepele menurut kamu atau menurut yang punya uang, yang punya harta? Ya. Cuma motor sepele. Oh ya kan? Apa yang sepele ini? Tapi kalau itu sepele menurut keumuman orang, sepele misalnya apa ya? Sekarang musim mangga misalnya sepele, ambil mangga satu. Ya. Insya Allah tidak mengapa kalau kebiasaan orang itu memang membolehkan. Tapi lagi-lagi menggunakan jurus keempat lebih apa? Utama karena ya ini lebih menjaga terhadap kehormatan. Syukur-syukur malah kita memberi kok, ya kan, bukan? Ya mengambil. Kita itu dalam Islam lebih diperintahkan banyak memberi daripada banyak menerima. Karena Rasulullah mengatakan, al yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan yang di atas lebih mulia ketimbang tangan yang di bawah. Mohon penjelasan Ustaz, pernah dengar di media bahwa umur umat Islam tidak lebih dari 1500 tahun hijrah sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya 1500 dikurangi 1438. Jadi tinggal berapa tahun lagi dunia? Tinggal kalau di sini kan tinggal 52 tahun lagi. Ya apa ya nasib kita? Berarti hari kiamat sudah dekat. Dan disebutkan tanda-tandanya, turunnya salju di Saudi Arabia, hampir mengeringnya danau Tibris Tobaria, surut sampai kurang lebih 60%, dan mengeringnya sungai di Irak yang menampakkan gunung emas. Hadis tentang itu disebutkan As-Suyuti, dan As-Suyuti mengatakan kuat. Namun insyaallah ta'ala pendapat yang sahih, hadis tadi tidak kuat. Asy-Syaikh Al-Albani menyebutkan dalam Sahihah, kemudian Ibnu Qayyim mengatakan bahwa yang seperti itu tidak sahih, tidak kuat. Betul, tanda-tanda hari kiamat sudah nampak. Tapi kalau dengan angka-angka ya, ditunjukkan dengan angka-angka seperti itu, ya, ini tidak kuat. As-Suyuti termasuk dari ulama yang bermudah-mudahan dalam apa? Mensahihkan apa? Hadis, sehingga butuh ditinjau ulang. Dan informasi seperti ini terkadang meresahkan sebagian orang. Ya. Yang terpenting bagi kita bukan mengetahui waktunya, tapi persiapan apa yang sudah ada. Ketika datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata saat kapan kiamat datang?" Rasul mengatakan, "Apa yang sudah kau persiapkan?" Rasul tidak mengkhabarkan ya bahwa umat ini umur sekian-sekian, ya hanya 1500, tidak. Rasul mengatakan, "Apa yang sudah kau persiapkan?" Cukup. Dan semua orang akan mengalami kiamat. Yaitu kiamat apa? Suhro, kematian. Itu paling pokok. Orang kalau dia sudah punya persiapan, kapan saja dipanggil, insyaallah apa? Siap. Kayaknya kita belum siap, ya kan? Belum siap-siap. Ya. Jadi, barakallahu fikum, bukan yang terpenting bagi kita mengetahui waktunya, tapi persiapan apa yang sudah disiapkan. Afan, Ustaz, bagaimana dengan santri banat, santri perempuannya sedang haid, sedangkan di pondok ada pelajaran haid. Hibdul Quran, hafal Al-Quran. Apakah jalan keluar bagi santri tersebut untuk bisa mengikuti pelajaran hafal Al-Quran? Bisa. Dengan nyemak atau dengan membeli tafsir, dengan tafsirnya. Kalau megang tafsirnya, yang di situ juga ada ayatnya, itu enggak apa-apa. Jadi yang dilarang itu semata-mata mushaf Al-Quran. Kalau ada tafsirnya, ini tidak mengapa tuh. Al-Quran dan terjemahnya, ini tidak mengapa insyaAllah. Ya. Kalau dia mau berhati-hati, cukup dengan nyemak saja, dengarkan. Kan yang namanya hafalan, kan tidak harus membaca, tapi dengan apa? Mendengar. Terkadang mendengar lebih, ya lebih cepat untuk menghafal daripada melihat. Karena apa? Kalau melihat, itu kan dia fokus mata dan lisannya. Kalau mendengar, ini sudah jadi. Tinggal apa? Tinggal nerima, jadi. Terkadang lebih mudah. Masing-masing orang beda. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz, nasihatnya kami mendapati beberapa keadaan kita berselisih dengan muslim lain, kemudian lama tidak saling meminta maaf, bahkan saling menghajar, saling menjauhi sampai berbulan-bulan, padahal hari-hari ikut taklim. Sekarang sebab dia menghajar, memboikot itu apa? Kalau itu perkara yang kebid'ahan atau pemahaman yang menyimpang, itu boleh lebih dari 3 hari. Kalau permasalahan dunia, permasalahannya adalah perkara-perkara yang bukan menyentuh keagamaan, ya itu gak boleh lebih dari 3 hari. Orang mangkel dengan temannya, sudah ngantri lama-lama diserobot oleh dia, mangkel, boleh 3 hari, jangan lebih dari 3 hari. Setelah itu harus baiat. Tapi kalau kaitannya dengan masalah agama, yang namanya orang ngaji di masjid kan banyak orang, ada yang dia salafi dan ada yang enggak kan, ada yang ahli bid'ah pun ngaji juga di masjid yang sama, kita enggak ngerti. Kalau itu sifatnya pembengkotan, dibolehkan. Kalau itu sifatnya karena pemahaman yang menyimpang. Namun kalau permasalahan dunia, ya janganlah. Kalau permasalahannya karena masalah, seharusnya saya yang memimpin kok dia yang memimpin, atau saya digeser dari apa kepemimpinan, ya seharusnya jadi ketua bidang ini menjadi ketua bidang ini. Ah, ini masalah dunia, ini nggak boleh dilanjutkan. Ini sudah selesai sama itu ini. Min fadlikum ya Ustaz, dalam tanda kutip, dimurahin dong Pak, untuk santri masa tidak dapat korting, apakah kalimat tersebut menunjukkan perbuatan tercela karena nyantrinya agar dapat tergemurah tadi? Enggak bagus seperti itu. Ya, gak usah bawa-bawa santri lah. Ya, bilang saja, gimana kalau ini dimurahin? Anu pas kantongnya sedang apa tipis misalnya, gak apa-apa. Tapi kalau bawa-bawa kalimat nyantri, ini kan kaitan dengan thalabul ilmi, itu ibadah. Apa kamu menjalankan ibadah ya supaya dapat kortingan? Ini gak bagus dari tadi ya, terselalah. Kalau ya tolonglah di korting anu, uangnya sedang mepet atau apa gimana, ingin beli yang lainnya ini enggak apa-apa ya seperti itu. Ini bukan meminta damar meminta, minta korting itu bukan meminta-minta, artinya tawar menawar. Kalau dia enggak membolehkan kan enggak jadi beli kan. Kalau enggak membeli tidak masih korting ya enggak jadi beli. Bismillah Ustaz, gimana hukumnya seorang suami merantau bekerja ke luar negeri dengan meninggalkan anak istri dengan tempo sekian tahun? Boleh kalau istrinya mengizinkan. Kalau istrinya merengek setelah 4 bulan dia harus pulang. 4 bulan mas harus pulang? Harus pulang. Karena gak boleh meninggalkan 4 bulan ya, kalau istrinya apa? Minta pulang. Seperti itu kata sebagian masyayikh berlandaskan ayat ya. Lil ladina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati asyhur. Bagi seorang suami yang bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya maka batas maksimalnya 4 bulan. Walaupun ini kaitannya bukan bersumpah untuk tidak menghubungi istrinya tapi ini meninggalkan kerja ya. Kalau misalnya 4 bulan suruh pulang ya harus pulang. Tapi kalau silakan masa sampai 3 tahun 4 tahun pun enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Itu haknya dia, haknya istri. Seorang wanita barakallahu fikum mumet ditinggal lebih dari 4 bulan. Sebagaimana kamu juga jungkir balik kalau meninggalkan istri lebih dari 4 bulan. Insyaallah seperti itu. Ya kan? Sebenarnya samalah. Ya kan? Jadi kalau seorang istri itu membolehkan ya silakan 2 tahun 3 tahun ya enggak apa-apa. Kan itu haknya istri. Ketika istri sudah memberikan haknya silahkan. Tapi kalau dia reng-rengnya harus pulang, harus pulang. Setelah pulang, ya apa, berangkat lagi silahkan. Itu haknya istri. Makanya Umar bin Khattab dahulu memutuskan rollingan pasukan itu jangan lebih dari 4 bulan. Maksimal pasukan itu dikirim 4 bulan rolling, ganti. Ya, ablusan. Ya, seperti itu. Umumnya wanita itu ditinggal 4 bulan itu sudah sabarnya sudah apa? Ya, sangat-sangat berkurang. Ya, seperti itu. Namanya orang udah punya suami kan butuh kasih sayang kan, seperti itu. Baik. Demikian Allah Ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.